Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala wa darajatul yaqini thalathun. Kita masih pada bait yang ke-5. Yaitu beliau menjelaskan bahwa seutama nikmat itu adalah ilmu yang menghilangkan syubhat dan asyahwat. Sebesar-besar nikmat adalah ilmu. Jika ada yang bertanya, bukankah sebesar nikmat itu adalah Islam? Jawabannya, na'am, tentu. Agama Islam, keislaman adalah nikmat yang terbesar dari segala sesuatu. Tetapi kita di sini konteksnya ini ditujukan kepada kaum muslimin, sehingga tidak ada kritikan kepada beliau. Nah, nikmat yang terbesar adalah Islam, kata beliau. Nikmat yang terbesar adalah ilmu. Maksudnya di sini, khitab di sini, tujuan beliau mengucapkan di sini yaitu untuk kaum muslimin. Adapun orang kufar, maka beliau tidak mengajak, tidak berbicara kepada mereka. Ini di dunia. Dan di akhirah tentunya nikmat yang terbesar adalah jannatullah, dan juga perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau setelah itu, wa darajatul yaqini thalathun, tingkat keyakinan itu ada 3. Kullu wahidin a'la minal ukhra, yang pertama lebih mulia dari yang sesudahnya. Yang pertama, tingkat keyakinan ada 3. Yang pertama lebih mulia dari yang setelahnya. Fa ilmul yaqin wa ainul yaqin wa haqqul yaqin. Ini tingkat 3 tingkat keyakinan. Ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Dan semuanya telah disebutkan dalam Al-Quran. Ilmul yaqin ada sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali kalian pasti akan mengilmui. Sekali-kali kalian, seandainya kalian mengetahui, mengilmui tentang ilmul yaqin, dengan ilmu al-yaqin. Apa maksud dari ilmu al-yaqin? Kata beliau, fa'ilmu al-yaqin ka'ilmin al-ana fil jannati wal-nar. Ilmu al-yaqin adalah ilmu yang bersumber dari dalil. Itu disebut dengan ilmu al-yaqin. Ilmu yang sumbernya dari dalil. Informasi yang akurat, yang bisa diterima. Informasi yang sahih, dalil yang benar, kita bangun dari dalil tersebut ilmu. Seperti apa contohnya? Ka'ilmin al-ana fil jannati wan-nar. Seperti kita sekarang mengetahui, mengilmui bahwa di sana ada al-jannah dan an-nar. Kita mengilmui sekarang bahwa di sana ada kematian dan ada hari kebangkitan, yang semua kita akan kembali kepada Allah. Kita semua mengilmui tentang itu semua. Maka ini, ilmu ini bersumber dari dalil-dalil yang sahih, dibangun di atas ad-dalil. Kemudian ilmu al-yaqin yang kedua, atau tentang tingkat keyakinan yang berikutnya adalah ainul yaqin. Ainul yaqin itu apa? Yaitu di saat seorang menyaksikan apa yang dia ilmui dahulu, di saat dia menyaksikan dengan mata kepala dia, ketika dia menyaksikan dengan mata kepalanya, dia di dunia mengilmui bahwa nanti di sana ada al-jannah, ada al-nar. Nah, contohnya ainul yaqin itu contohnya idza waridan nas al-qiyamah, jika manusia itu berkumpul, idza waradan nas yaumal qiyamah, Yani jika manusia berkumpul di hari kiamat. Jika manusia berkumpul di hari kiamat, mereka menyaksikan benar apa yang dahulu dia ilmui. Benar apa yang dia dahulu yakini. Bahwa ada jannah, ada an-nar. Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina. Dan didekatkanlah al-jannah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan jahannam, neraka, kepada orang-orang yang sesat. Fara'auhuma qabla ad-dukhul. Maka mereka menyaksikan jannah dan nar tersebut sebelum mereka memasukinya. Jadi ini mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka. Ini disebut apa? Dengan ainul yaqin. Allah berfirman, thumma latarawunnaha ainal yaqin. Sekali-kali pasti. Atau thumma, kemudian. Pasti kalian akan melihat neraka itu dengan ainul yaqin. Dengan nyata. Wa haqqul yaqin. Adapun haqqul yaqin, tingkat keyakinan yang berikutnya adalah haqqul yaqin. Apa itu haqqul yaqin? Yani ketika seorang merasakannya, ketika dia merasakan. Idza dakhaluhuma, jika mereka telah memasuki al-jannah atau an-nar. Ketika seorang memasuki al-jannah, dia merasakan apa yang dahulu dia ilmui dan apa yang telah dia saksikan. Dia merasakan bahwa di jannah itu ternyata nikmat. Ternyata seperti yang dia yakini dahulu ketika di dunia. Dia bisa merasakan nikmatnya al-jannah. Dan juga na'udzubillah, ketika seorang dimasukkan ke dalam an-nar, dia baru mengetahui dan bisa merasakan yang namanya siksaan an-nar. Maka ini contoh dari Syekh rahimahullah tentang tiga tingkatan yakin. Allah subhanahu wa ta'ala firman tentang haqqul yaqin, inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya ini adalah haqqul yaqin. Kemudian di sini Syekh Utsaimin menambah sebuah contoh, bisa dilihat dalam catatan kaki di situ. Syekh Utsaimin menambah contoh, yakni kata beliau, nadri mithalan yuwaddihu al-amr. Kita beri contoh supaya jelas. Qultu, jika aku mengatakan, inna ma'i tufahah hulwah, aku memiliki apel yang manis. Aku mengatakan, aku memiliki apel yang manis. Aku berkata kepada fulan, aku berkata kepada seorang, bahwa aku punya apel manis rasanya. Dan orang ini percaya kepada saya, percaya dengan ucapan saya. Maka dia tahu bahwa saya punya apel yang manis. Dia mengilmui hal itu. Ini disebut apa? Ilmul yaqin. Dia mengetahui ilmu itu berdasarkan dengan dalil, informasi yang akurat, bisa diterima, yang sahih. Kemudian ketika saya mengeluarkan apel dari kantong saya, dia melihat apel tersebut, maka yang disebut ainul yaqin. Dia menyaksikan bahwa iya betul, ternyata memang ada apel tersebut. Ini disebut dengan ainul yaqin, melihat dengan mata kepala. Kemudian ketika saya beri, saya kasih apel itu untuk dia dan dia makan, dia merasakan betul rasanya manis. Rasanya manis. Ini disebut haqqul yaqin. Itu tingkat, tiga tingkat keyakinan. Seorang misalnya lagi, contoh yang lain, seorang tahu mengilmui bahwa di sana ada Ka'bah, walaupun kita belum pernah berangkat ke Ka'bah, belum pernah melihat Ka'bah, tapi kita mengilmui, kita mengilmui bahwa di sana ada yang namanya Ka'bah, ada Masjidil Haram. Nah, ketika kita telah berangkat ke Makkah dan melihat dari jauh, iya ada Ka'bah. Ini disebut setelahnya adalah ainul yaqin. Tadi yang pertama kita mengilmui ada Ka'bah. Ini ilmul yaqin. Ketika kita melihat Ka'bah, maka yang disebut ainul yaqin. Dan ketika kita megang Ka'bah atau tawaf di Ka'bah atau kita masuk Ka'bah, ini baru disebut haqqul yaqin. Jadi intinya itu, ilmul yaqin adalah ilmu yang bersumber dari dalil. Adapun ainul yaqin, ilmu di saat dia telah menyaksikan menyaksikan apa yang dia ilmui tersebut. Kemudian haqqul yakin, yaitu ketika dia merasakannya. Qala wa hasilu dhalik, kesimpulan dari itu semua, dari apa yang beliau jelaskan di sini, bahwa annal ilma syajaratun tuthmiru kulla qawlin hasanan, bahwa ilmu itu syajarah, adalah pohon, tuthmir, yang membuahkan seluruh qawl hasan, seluruh ucapan yang baik, wa amalin salih, membuahkan amalan salih. Beliau di matannya atau di nazm, di bait beliau menyebutkan bahwa semulia-mulia anugerah adalah ilmu, yang beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah pohon yang membuahkan seluruh kebaikan, ucapan yang baik dan amalan soleh. Ini asalnya ilmu. Asalnya ilmu itu yang memberi manfaat kepada pemiliknya. Tetapi di sana ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang menghalangi seorang itu untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Di sana ada beberapa perkara yang bisa menghalangi seorang itu dari mengambil manfaat dari ilmunya. Padahal ilmu itu asalnya bermanfaat, tetapi bagi dia tidak bisa bermanfaat ilmu tersebut. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Di antara sebab terbesar yaitu ada dua. Yang pertama adalah adamul ikhlas. Tidak ikhlas dia dalam berilmu. Tidak ikhlas dia dalam talabul ilm, dalam memiliki ilmu itu tidak ikhlas. Tujuan dia dalam berilmu bukan untuk Allah Azza wa Jal, bukan ikhlas, tapi dia ingin untuk dipuji, ingin untuk mendapat sanjungan dari manusia. Maka orang yang seperti ini tidak bermanfaat ilmunya. Tidak bermanfaat ilmunya. Ilmu dia itu sebagai wasilah, perantara supaya dia harum namanya, supaya dia tinggi derajatnya di sisi orang lain. Ini tidak bermanfaat ilmu orang yang seperti ini. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang pertama kali diseret ke dalam an-nar di hari kiamat. Awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal kiamah, di antaranya itu orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam an-nar, yaitu orang yang berilmu, rajulun atahu Allahul ilm, Allah berikan kepadanya ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak bermanfaat ilmu itu bagi dia. Di antara sebab yang berikutnya juga yang membuat ilmu itu tidak bermanfaat pada seseorang, yaitu penyakit-penyakit hati. Amradul qulub, penyakit hati. Seperti hasad, ujub, kibir. Hasad, hasad dia dari apa yang Allah, dengan saudaranya. Tidak terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Sakit hati, penyakit hati, kibir, ujub. Ujub, merasa sombong, merasa lebih di atas saudaranya. Memiliki ilmu dan dia ujub, merasa paling bisa sendiri. Merasa bahwa dia tidak butuh dengan saudaranya. Dia yang paling hebat, berdakwah sendirian, tidak butuh pertolongan teman-temannya. Ini ujub, ini kibir. Kibir. Di antara tanda kibir ketika mendapat nasihat, mendapat teguran, tanda seorang itu kibir dan ujub terhadap dirinya sendiri, tidak menerima, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menerima kebaikan, tidak menerima kebenaran karena ujub yang ada pada dirinya. Maka jika seorang demikian kondisinya, menunjukkan ilmu dia tidak bermanfaat. Ilmu yang banyak yang dia miliki tidak akan bermanfaat karena penyakit hati ini. Maka ikhwani fillah, di sini ana nasihatkan supaya kita ikhlas dalam talabul ilm, ikhlas kita dalam menuntut ilmu. Dakwah besar, dakwah adalah perkara yang besar. Dakwah butuh keseriusan, butuh al-juhd, butuh semangat pengorbanan yang kuat dari kita. Dakwah kita yang berada di atas al-haq harusnya memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah. Lihat orang-orang kafir, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka semangat untuk menyebarkan berdakwah kepada kebatilan mereka. Semangat mereka mengeluarkan dana yang besar untuk apa? Menyebarkan kebatilan dan keyakinan mereka. Padahal mereka di atas kebatilan. Padahal mereka berada di atas kebatilan. Nah, kita yang di atas al-haq, hendaknya kita memiliki semangat yang lebih. Kita di atas al-haq memiliki semangat yang besar menyampaikan dakwah ini. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, hendaknya kita al-hirs dalam berdakwah, berpegang teguh, kokoh di atas dakwah, di atas manhaj as-salafi. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita loyo. Jangan sampai loyo sedikit terombang-ambing dengan fitnah. Ada fitnah, sedikit terkena badai fitnah, jatuh. Ini tidak kuat. Ini tidak kuat di atas dakwah. Tidak istiqamah dia. Sedikit dia dicela, dicemooh, dikata-katain dengan ucapan-ucapan yang mojokkan dia tersinggung, meninggalkan dakwah. Jangan sampai demikian. Mudah terkena fitnah, mudah termakan dan terbawa oleh fitnah. Maka jangan sampai, bersabar kita di atas al-haq. Bersabar, ujian. Demikianlah jalannya ahlul haq, pasti ada yang namanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan asyar, kejelekan dan kebaikan. Itu semua adalah fitnah, ujian untuk kalian. Asyar banyak bentuknya. Itu semua ujian. Demikian juga kebaikan, banyak harta, kemewahan dan seterusnya, banyak pengikut. Ini semua kebaikan, ujian. Ujian Allah melihat apakah dia lolos dari ujian tersebut atau tidak. Maka kesimpulannya bahwa ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, itu pasti selalu dapat ujian dari Allah. Fitnah demi fitnah dia akan merasakan, dan dia terus diuji. Demikianlah kondisi ahlul haq. Kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Para nabi, mereka adalah orang yang paling istiqamah, paling berada di atas kebenaran. Semakin dia itu jalannya di atas al-haq, semakin besar ujian yang dia rasakan. Kemudian orang yang semisal dan yang semisal mereka. Maka ini sudah konsekuensi, sudah konsekuensi. Sehingga kita butuh untuk sabar, butuh untuk terus kokoh di atas al-manhaj as-salafi. Lihatlah Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau diuji dengan banyak ujian. Beliau diuji, Al-Imam Ahmad, bertahun-tahun diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan fitnah khalqul Quran di zaman beliau. Yani fitnah Al-Mu'tazilah, fitnahnya Al-Mu'tazilah dan fitnah Al-Jahmiyah di zaman beliau betul-betul diuji. Dipaksa manusia itu untuk mengucapkan ucapan kufur ini, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tetapi beliau sabar, kokoh di atas al-haq. Disiksa terus, dicambuk, dipukul. Sampai-sampai bahkan tiga masa kekhilafahan. Tiga periode khilafah. Khilafah Ma'mun, khilafah Wasiq, dan khilafah Mu'tasim. Terus beliau disiksa, bolak-balik masuk keluar penjara. Beliau di atas al-haq ini. Sabar beliau mendapat ujian yang sangat besar itu. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang pencuri yang dicambuk di dalam penjara. Tangganya yang Ahmad dalam jeruji penjara. Dia melihat, tidak tega melihat siksaan yang dirasakan, cambukan yang dahsyat, siksaan yang dirasakan oleh Ahmad. Tidak tega pencuri ini sampai mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, saya di atas kebatilan, dicambuk, dan saya bisa sabar. Saya bisa sabar dengan cambukan mereka, padahal saya di atas kebatilan. Apakah kamu, Apakah kamu tidak bisa sabar di atas cambukan mereka dan kamu di atas al-haq? Dinasihati oleh pencuri ini. Demikianlah ujian. Lihat salafus salih rahimahumullah, mereka kokoh, tetap tegar. Kokoh seperti kokohnya gunung. Tidak goyang. Mendapat fitnah, tidak goyang. Demikian seharusnya bersabar dalam dakwah ini. Juga yang kedua, ikhwani fillah, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita kokoh di atas al-haq, thabat. Dahulu Rasulullah SAW paling sering berdoa dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, kokohkan hati kami di atas agamamu. Kita berdoa kepada Allah, jangan lupa hati itu berada di kedua jemari, dari dua jemari Allah Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkan kepada apa yang dia kehendaki, kepada apa yang dia kehendaki. Inilah hati seorang jika terkena fitnah, termakan dan terbawa oleh fitnah, itu sudah tidak bisa membedakan dari yang putih mana yang hitam. Tidak bisa dia melihat yang terang dari mana yang gelap. Dahulu yang dia ucapkan itu berubah. Dahulu yang dia anggap itu sebagai perkara yang hak, perkara yang benar, sekarang berubah jadi yang batil. Dahulu sesuatu yang dia anggap adalah perkara yang batil, sekarang berubah menjadi yang benar. Inilah fitnah. Seseorang tidak tahu gelapnya fitnah itu seperti itu. Maka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita kokoh di atas al-haq, kokoh di atas agama, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hati itu berada di kedua tangan Allah, di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita teringat kisah Fir'aun atau tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun. Di pagi hari, mereka keluar. Mereka keluar untuk menghadapi, melawan Musa. Dalam keadaan memusuhi Musa alaihi salam. Mereka keluar. Sampai mereka bersumpah. Demi zat Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun, pasti kami akan menang. Tapi izzati Fir'auna, inna lanahnul ghalibun. Dengan kemuliaan Fir'aun, pasti kami akan menang. Maka mereka keluar. Kemudian Allah rubah hati mereka. Di sore harinya mereka beriman dengan Musa, membela Musa, beriman dengan Allah, beriman dengan Rabbnya Musa. Demikianlah Allah balikkan hati di hati mereka. Allah balikkan hati-hati mereka. Mereka keluar di pagi hari dalam keadaan membenci dan memusuhi Musa, bahkan ingin mengalahkan Musa alaihi salam. Tetapi ternyata seluruhnya beriman. Para tukang sihir itu mereka menjadi beriman kepada Allah Azza wa Jalla setelah melihat bukti-bukti yang nyata. Sampai Fir'aun marah. Marah. Dan mereka kokoh di atas al-haq, di atas keimanan mereka. Mereka tetap kokoh di hari itu juga. Bahkan mereka kokoh di atas keimanan mereka. Masuk beriman kepada Musa dan kokoh di hari itu juga. Allah kokohkan mereka di atas al-haq. Fir'aun berkata, Fir'aun marah, murka. Ketika melihat kondisi yang seperti ini, Fir'aun mengancam. Fir'aun seorang raja. Dia mengatakan, saya ini Rabb kalian yang maha agung. Lihat kekufuran Fir'aun. Fir'aun mengancam, pasti lauqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhl. Akan aku silang, akan aku potong tangan dan kaki kalian dengan silang. Tangan kiri dipotong sama kaki kiri, sama kaki kanan dipotong. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Aku potong tangan dan kaki kalian dengan silang. Dan aku wala usallibannakum, dan aku pasti akan gantung kalian. Aku salib kalian di pohon-pohon kurma. Wala ta'lamunna, dan pasti kalian tahu siapa yang terkuat, siapa yang terhebat siksaannya di antara kami. diancam dengan ancaman demikian, lihat keimanan yang ada yang telah kokoh pada tukang sihir Fir'aun. Mereka mengatakan, lanu'thirak ala ma ja'ana minal bayyinat, wahai Fir'aun, kami tidak akan mengedepankan dari apa yang telah jelas. Jadi kami, dari bukti-bukti yang nyata, jangan harap kita akan kembali kepadamu. Jangan harap kita goyang dari ancamanmu ini. Lanu'thirak, kami tidak akan mengedepankan apa yang kamu inginkan. Mau bunuh, mau siksa, silahkan. Mau salib, salib. Mau potong, potong. Lihat. Lanu'thirak ala ma ja'ana al-bayyinatu walladhi fatarana faqdi ma anta qad. Bahkan mereka mengatakan, putuskan apa yang ingin kamu putuskan. Putuskan, bunuh, silahkan. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Sungguhnya, kamu, wahai Fir'aun, itu hanya bisa memutuskan perkara dunia. Perkara dunia. Dibunuh, selesai. Tapi ada akhirah. Innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Inna amanna bi rabbina. Sungguhnya kami beriman dengan Allah, dengan Rabb kami. Liyaghfir lana khatayana. Dan seterusnya dari kisah Saharah Fir'aun ini. Allah balik hati mereka menjadi orang-orang yang beriman. Kokoh di hari itu juga di atas keimanan mereka. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah supaya kita selamat dari fitnah, tetap kokoh di atas manhaj as-salafi, dan kita terus bersabar, bersabar berdoa dengan doa Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, doa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wahai Rabb kami, afrigh alaina sabran, tuangkanlah kepada kami, penuhilah jiwa kami ini dengan kesabaran. Wathabbit aqdama, dan kokohkanlah kami di atas al-haq ini. Kokohkanlah kaki-kaki kami. Wansurna alal qawmil kafirin. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.